Beda sama gede biasa. Siapa mulutnya berarti sopong-sopong. Saya Naya. Berikut kali nama mohon. Alamat biasa. Rupi nama. Tidak biasa diganggu sebenarnya.